Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Nah, seperti yang saya telah sebutkan, Ibnu Qayyim rahimahullah cenderung menguatkan pendapat yang keempat. Bahwasanya salat duha itu tuf'al bisabab min al asbab. Disebutkan beberapa riwayat yang ada. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, waqad awsa biha wa nadaba ilaiha wa hadda 'alaiha. Ya Rasulullah SAW telah berwasiat untuk salat duha, memberikan anjuran, hasungan, dorong semangat untuk salat duha. Wa kana yasghini anha bi jamil lail. Dan beliau sendiri mencukupkannya dengan qiyamul lail. Fa inna fihi pada qiyamul lail, pada qiyamul lail gunyatun anha. Ada yang mencukupinya dari salat duha. Wahia kal badal minhu. Hia ini salat duha itu seperti badal dari salat dari qiyamul lail. Hu qiyamul lail. Qala ta'ala, wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakara wa arada syukura. Abu Abbas wal Hasan wa Qatadah. Ya, apa itu makna khilfah? Yani iwadan, sebagai pengganti. Wahalfan yakumu ahaduhuma maqama sahibi, yang satu menduduki kedudukan yang lainnya, sehingga pamanfaatahu amadun bi ahadihima qadahu bil ahar. Siapa yang luput amalan di salah satunya, maka qada muqada di waktu yang lain. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ya terhalang di salat malam, beliau salat di siang hari. Ya, 12 rakaat. Kalau kata ada fa'addu lillahi min a'malikum khairan fi hadzal lail wan nahar. Tunaikanlah untuk Allah dari amal-amal kalian yang baik ya di malam hari dan siang hari. Fa innahuma matiyatani yukhimanin nas ila ajalihim. Karena keduanya adalah tunggangan yang akan membawa manusia ke ajal-ajal mereka. Qaribani kula ba'id, keduanya yakni siang dan malam itu akan mendekatkan kepada setiap orang ya kula ba'id, semua yang jauh. Goya bliyani kula jadid, akan membuat lapuk semua yang baru. Waji'ani bikuli ma'idin ila yaumil qiyamah, dan akan kedua datang dengan semua janji yang terjanjikan sampai hari kiamat. Waqala Syaqiq, ja rajulun ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala fatatni salah laylah. Ada seorang datang kepada Umar bin Khattab dan berkata, aku terluput dari salat tadi malam, salat malam. Qala adrik ma fataka min laylatika fi nahari. Kata beliau, sempurnakanlah, tambahlah ya, apa yang kau luput dari malam hari tadi, ya sempurnakan, tambal di siang harimu. Fa inna Allah azza wa jalla ja'ala al-laila wan nahar khilfatan. Allah telah menjadikan malam dan siang itu sebagai pengganti. Liman arada dan yadhakkar, bagi orang yang sadar, aw arada syukura. Qalu wa bi sahabati radhiyallahu anhum, kata mereka yang berpendapat dengan pendapat keempat yang menyatakan duha itu, salat duha itu kalau ada sebab. Perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum yadullu ala hadza, menunjukkan ini, menunjukkan bahwasanya duha itu disunnahkan kalau ada sebab. Bain Ibn Abbas kana yusalliha yauman wa yaduha asratan. Ibn Abbas kadang salat sehari dan meninggalkan 10 hari. Wakan Ibn Umar la yusalliha, Ibn Umar tidak salat duha. Faidah atas masjid Kuba, kalau datang ke masjid Kuba, salah habar salat duha. Wakan yakihi kuda sabtin, walaupun riwayatnya disebutkan ya belum terjadi lagi. Wakan Sufyan an Mansur kanu yakrahuna an yuhafidhu 'alaiha kal maktubah. Kata Mansur, dulu ini sebagian guru-guru beliau yang beliau temui, para ulama zaman beliau tidak menyenangi mereka merutini salat duha tiap hari seperti salat wajib. Wa yusalluna wa yada'un, sehingga mereka salat juga mereka meninggalkannya. Ya, tidak terus menerus. Qalu min hadzal hadis min hadza min hadza, termasuk dalam makna yang mendukung pendapat ini, maksud beliau adalah hadis sahih, satu hadis yang sahih, an Anas anna rajulan min ansar kana dhakhban, ada seorang dari ansar dia gemuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni ta'asati an usalli ma'ak, aku tidak mampu salat bersamamu, yakni salat berjamaah di masjid. Fasana li Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa da'ahu ila baiti wa dhabaha lahu tarfa hasirin bima'in. Fasala alaihi rak'atain. Beliau pun membuat makan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengundang Rasul ke rumahnya. Iya. Dan dia memericiki ujung tikar miliknya dengan air supaya bisa digunakan Rasul. Maka Rasul pun salat di atas tikarnya tadi 2 rakaat. Qala, berkata Anas radhiyallahu anhu, ma raaituhu salat duha ghairu dzalikal yaum. Kata Anas, aku tidak pernah melihat beliau salat duha kecuali ketika itu. Rahu Bukhari. Qala, ini yang saya katakan kenapa sepertinya Ibnu Qayyim cenderung yang berapa keempat ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa man ta'ammala, barang siapa yang memperhatikan, menelaah al-hadith marfu'ah wal asar sahabah, menelaah hadis-hadis yang marfu' dan asar sahabah, wajadaha la tadullu illa ala hadzal qaul. Kamu akan dapati, atau barang siapa yang menelaah, maka dia akan mendapati bahwasanya hadis-hadis yang marfu' dan asar sahabah la tadullu illa ala hadzal qaul, tidaklah menunjukkan kecuali iya kepada pendapat ini, untuk pendapat yang keempat ini. Jadi salat duha ketika ada sebab, itu maksud Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa hadis targhib fiha wal wasiyah biha, adapun hadis anjuran dorongan untuk salat duha, wasiat untuk salat duha, fa sahih minha ka hadis Abi Hurairah wa Abi Dzar, la yadullu ala annaha sunnatun ratibatun li kulli ahad. Hadis wasiat itu tidaklah menunjukkan bahwasanya itu adalah sunnah ratibah untuk semua orang. Wa innama awsa Abu Hurairah bidzalik, tapi itu hanyalah wasiat beliau kepada Abu Hurairah, li'annahu qad ruhiya, kata diriwayatkan Abu Hurairah kana yakhtaru daras al-hadis, Abu Hurairah telah memilih daras belajar hadis bil-lail ala shalah, dari salat malam. Fa amarahu bituha badala min kamil lail, maka Rasulullah SAW memerintahkannya ya untuk salat duha sebagai ganti salat malam. Wa lihadza amarahu ala yanama hati utir, sehingga beliau memerintahkan beliau, Nabi memerintahkan Abu Hurairah untuk tidak salat, untuk tidak tidur sampai witir dulu. Wa lam ya'mur bidzalika Abu Bakar wa Umar wa sair as-sahabah. Nah, dan kita tahu dari penjelasan hadis tersebut juga, para ulama kita menyatakan hadis ini berlaku juga untuk yang semisal keadaan Abu Hurairah, yang khawatir tidak bisa salat malam di akhir malam, maka salat witir sebelum tidur. InsyaAllah nanti insyaAllah mudah-mudahan kita ukir ucapan sebelum yang lainnya terkait dengan masalah ini besok insyaAllah. Allah alam.